Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin, melanjutkan pelajaran kita dari bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam pada bab 49, yakni tentang orang yang menyandarkan nikmat kepada amalannya dan usahanya. Dan ini termasuk dalam kesyirikan dalam rububiyah. Dibawakan oleh Syekh hadis tentang tiga orang Bani Israel. Allah Ta'ala ingin menguji tiga orang Bani Israel, yaitu Abras, orang yang terkena kusta, wa Aqra', orang yang tidak punya rambut di kepalanya, dan yang ketiga adalah A'ma, orang yang buta semenjak lahir. Maka dikisahkan pada hadis yang lalu, Allah turunkan malaikat dalam wujud manusia dan mendatangi yang pertama, yaitu orang yang terkena baros, terkena kusta, sehingga kulitnya menjadi kulit yang buruk dan orang pun tidak suka melihatnya. Kemudian dalam kisah yang lalu, malaikat mengusap, kemudian sembuh dengan izin Allah. Dan malaikat menawarkan harta yang paling disenangi, unta atau sapi. Maka malaikat pun memberikan Asyra, unta yang hampir melahirkan, unta yang bunting yang hampir melahirkan anaknya, dan didoakan, barakallahu laka fiha. Malaikat pun mendoakan kepada orang yang terkena kusta, kulitnya menjadi kulit yang buruk, dan didoakan, semoga Allah memberkahi untukmu pada unta ini. Qauluhu, kemudian diceritakan orang yang kedua. Siapa ini? Al-Aqra. Fa'atal Aqra. Maka datanglah malaikat kepada Al-Aqra, yakni orang yang tidak punya rambut. betul-betul habis rambutnya di kepalanya. Faqal, malaikat bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Qal, sya'run hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qadarani an-nasu bihi. Maka malaikat bertanya, ayu syai'un ahabbu ilaik, apa yang paling kamu senangi? Dia menjawab, sya'run hasan, yakni rambut yang bagus. Kata Syekh Utsaimin, walam yaktafi bimujarradi sya'r, tidak semata minta rambut, tidak semata-mata meminta hanya rambut, bal talaba sya'ron hasanan, tetapi juga meminta rambut yang bagus, karena rambut itu mahkota. Iya, rambut yang bagus, ya. Sehingga kemudian yang kedua, Allah menghilangkan perkara yang manusia jijih melihat saya, tidak suka melihat kepala saya. Iya. Alladzi qadarani an-nasu bihi ay al-qara. Qara yakni li'annahu idza kana aqra karahu an-nas wastaqdaru. Ya. Aqra di sini orang yang tidak punya rambut, dan manusia pun membenci dan menganggap jijik karena ada sesuatu di kepalanya. Ketika kelihatan, orang melihat jijik karena ada sesuatu yang menjijikkan di kepalanya, dan dia tidak punya rambut. Itulah ujian bagi dia, itulah ujian bagi orang ini. Wahada yadullu, kata Syekh Utsaimin, sehingga ini menunjukkan annahum la yughattun ru'usahum bil amaim wa nahwiha. Mereka tidak menutup kepalanya dengan imamah atau sejenisnya. Wa qad yuqal, yumkin, atau mungkin juga orang ini alaihi imamah, dia pakai imamah sebagaimana kebiasaan mereka. Ya, tapi yabtu ba'du ra's, tapi kadang nampak sebagiannya, min jawani biha, kadang nampak sisi kanan, sisi kirinya, atau depannya, dan terlihat, fayaqrahuhun nas bima bada minhu, sehingga manusia pun tidak suka ketika nampak kepalanya orang ini. Demikianlah ujian bagi laki-laki ini. Punya kepala, tidak punya rambut, dan ada yang menjijikkan di bagian kepalanya. Famasahahu, kata Nabi, famasahahu. Maka kemudian, bukan hanya itu, maka malaikat kemudian masahahu, mengusap kepalanya. Diusap kepalanya. Begitu diusap, kata Nabi SAW, fadahaba anhu khadarahu, hilang kotorannya. Hilanglah apa yang membuat manusia melihat menjijikkannya. Wa utiya sya'ron hasana, dan diberikan rambut yang bagus, yang elok. Yuqal fi taqdimi dhihabil qadar masabak, hadihi ni'matun minallah. Hilang kotorannya, sebagaimana tadi dia minta untuk dihilangkan sesuatu yang manusia tidak suka melihatnya, dan ini nikmat dari Allah. Ayustajab lil insan, seorang minta dan langsung diberi oleh Allah, nikmat yang luar biasa. Berbicara, berdoa, langsung dikasih, nikmat yang luar biasa. Doa yang mustajab nikmat yang luar biasa. Setelah dia dapat rambut yang bagus, hilang sesuatu yang bikin orang tidak suka melihat kepalanya, maka malaikat pun bertanya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Ya, qal al-baqar au ibil. Maka Ishaq bin Rahuyah ragu, sapi atau unta? Sapi atau unta? Ishaq ragu, sapi atau unta? Yani syakku, asyakku fi Ishaq fi siyaqil hadis. Di sini ragu Ishaq bin Rahuyah tentang siyaq hadis, yadulu ala anahu u'tiyal baqar, namun yang menunjukkan dia diberi seekor sapi. Ya, diberi seekor sapi. Fa u'tiya baqaratan hamila, Allah berikan kepadanya sapi yang bunting. Ya, sapi yang bunting dikasih. Ya, dan didoakan oleh malaikat, barakallahu lak fiha, semoga Allah Ta'ala memberkahi pada sapimu ini. Ya, doa barokah. Memang demikian seorang seharusnya. Ketika seorang mendapatkan atau kita memberikan sesuatu dari harta, doakan barokah. Ya. Kemudian setelah itu, fa'atal a'ma. Yang ketiga berarti. Maka malaikat mendatangi orang yang ketiga. Ar-rajulus salis fi hadil kisah. Siapa itu? Al-a'ma. Orang yang Allah uji dengan buta, tidak bisa melihat semenjak lahir. Faqala, malaikat bertanya, ayu syai ahabu ilik, apa yang paling kamu sukai? Perkara apa yang paling kamu sukai? Qal, dia menjawab, ya rutullahu ilayya basari fa ubsiru bihi nasa. Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihat manusia. Dengan saya bisa melihat, saya bisa melihat manusia. Tayyib. Maka kemudian dikisahkan setelah orang itu minta diberi oleh Allah bisa melihat, lam yatlub basaron hasana, orang ini tidak minta penglihatan yang bagus, kama talabahu sahibah, seperti dua temannya, yang satu minta kulit yang bagus, yang satu minta rambut yang bagus. Kalau orang ini minta bisa melihat, itu saja. Wa innama talaba basaran yubsir bihi nas faqat, hanya minta Allah mengembalikan penglihatannya sehingga yubsir bihi nas, bisa melihat manusia, itu saja. Mimma yadullu ala qona'atihi, ini menunjukkan sifat qona'ah laki-laki ini, bil kifayah, dengan kecukupan, bisa melihat saja masya Allah sudah nikmat, walaupun matanya tidak jadi cantik indah ya. Karena mata bisa mata yang indah bagus, tapi dia mencukupkan, yang penting Allah mengembalikan penglihatan saya, itu saja. Qona'ah namanya. Maka kemudian barakallahu fikum, dikisahkan dalam hadis ini, famasahahu, malaikat mengusap, faraddallahu ilaihi basarahu, Allah pun mengembalikan penglihatannya. Al-zahir anna ayyub sira ya yusirruhu alladhi kana mahu min qabl huwa ma yubsiru bihi. Zahir hadis, orang ini bisa melihat sebagaimana sebelumnya dia melihat. Ya, wallahu a'lam. Setelah bisa melihat, maka kemudian ditawarkan kepadanya. Ya. Apa itu? Ayu mal ahabbu ilaik. Harta apakah yang paling kamu sukai? Ayul mal ahabbu ilaik. Harta apakah yang paling kamu sukai? Qal al-ghanam. Dia menjawab, kambing. Kalau yang pertama, unta. Yang kedua, sapi. Orang ini cukup kambing. Iya. Hada yadullu ala zuhdi. Ini menunjukkan sifat zuhud. Apa itu zuhud? Tarkul mubah. Seorang meninggalkan sesuatu perkara yang mubah, ya khaf, karena takut mengganggu akhiratnya. Seorang meninggalkan perkara yang mubah dari perkara dunia, boleh-boleh saja punya sapi, punya unta, tetapi orang ini milih kambing. Kenapa? Suhud. Takut dunia itu akan menjadi sebab rusaknya akhirat. Namanya zuhud. Meninggalkan sesuatu yang mubah, takut akan menjadi rusaknya akhirat. Sehingga zuhud tingkatannya lebih tinggi daripada warok. Kalau warok meninggalkan sesuatu yang haram, sudah jelas. Memang kita harus meninggalkan sesuatu yang haram. Tapi ini zuhud, sesuatu yang mubah, takut mengganggu akhirat. Wa kama yadullu ala anna sahibahu sakinah wa tawadduihi li anna sakinah fi ashabil ghanam. Sebagaimana telah menunjukkan hal tersebut, anna sahiba sakinah, annahu sahiba sakinah. Orang yang punya kambing, diberi harta oleh Allah kambing, ini menunjukkan ketenangan. Karena merawatnya lebih mudah daripada unta, sapi. Watawadu, ini juga menunjukkan sikap tawadunya. Kata Syekh Utsaimin, ketenangan itu bagi para pemilik kambing. Iya. Jadi harta yang itu bisa membuat dia tenang. Daripada dia sibuk mengurusi harta yang besar nilainya. Karena memang harta seekor kambing dengan seekor unta lebih mahal unta. Sehingga penjagaannya harus lebih serius. Memperhatikannya pun harus lebih serius. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini sikap tawadhu'nya orang yang ketiga. Taib. Bahkan Nabi Musa pernah menjadi penggembala kambing 10 tahun ketika dikejar oleh Fir'aun sampai di kota Madian, hampir perbatasan kota Palestina. Jadi lari dari Mesir, lari sampai ke kota Madian. Madian itu sudah perbatasan dengan Palestina. Dan di kota Madian bertemu dengan orang soleh. Kemudian Nabi Musa orang soleh ini menginginkan, uridu an ungki hak ihda benatai. Saya ingin engkau tak nikahkan dengan salah satu dua putriku. Ya, ala an ta'jurani, dengan syarat engkau bekerja ke saya. Samaniyah hijaj, 8 tahun. Fa in atmamta, kalau kamu genapkan asyra fa min indik. Tapi kalau kamu genapkan jadi 10, itu kebaikan buat kamu. Namun saya tidak ingin memberatkan kamu. Ya. Nabi Musa pun selama 10 tahun menggembala kambing. Nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga yar'al ghanam, pernah menjadi penggembala kambing ketika umur 6-7 tahun. Karena bapak ibunya sudah tidak ada, kakeknya sudah meninggal, ikut pamannya yang miskin, sehingga dia harus menjadi penggembala kambing, mendapatkan upah 1 atau 2 qirat untuk makan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan aib kalau kita jadi penggembala kambing. Bahkan itu pekerjaan yang mulia, pekerjaannya para nabi. Iya. Lebih baik jadi penggembala kambing daripada bekerja di tempat yang haram, lebih mulia. Ya. Kembali kepada hadis, kemudian setelah itu fa'utiya syatan walidan. Maka malaikat memberikan kepadanya syatan, seekor kambing, walidan. Kila al-makna qaribatul wiladah. Syatan walidan maknanya, kata Syekh Utsaimin, kambing yang hampir melahirkan. Iya. Kambing yang bunting, yang sudah hampir lahiran. Wa yuayiduhu, dan dikuatkan anna sahibaih, dua temannya juga, u'tiya, keduanya diberi, unsa hamila, sapi yang bunting, unta yang bunting, demikian pula laki-laki ini. Kemudian setelah itu, wakana, kemudian, fantajahadani, wawalladahada, fantajah, maka kambing itu pun melahirkan anak, dan anaknya pun melahirkan anaknya. Berarti terus banyak anaknya. Iya. Demikian pula fakana lihada watin, demikian pula dua temannya yang diberi unta dan diberi sapi, keduanya pun sama, sehingga melahirkan anak-anaknya banyak, berkembang unta, sapi, dan kambing-kambingnya. Sampai kata Nabi, fakana lihada wadin minal ibili, walihada wadin minal baqari, walihada wadin minal ghanam. Sampai-sampai bagi yang punya unta, 1 lembah unta. Dan bagi yang punya sapi, 1 lembah sapi. Dan bagi pemilik kambing, 1 lembah kambing. Perkembangan yang luar biasa, barokah namanya. Dari 1 berkembang menjadi banyak. Ya. Maka kemudian summa innahu atal abras fi suratihi. Lanjut kisah. Jadi kisahnya orang tersebut yang tadinya diuji oleh Allah dengan kefakiran, sekarang diuji dengan kesuksesan. Jadi orang sukses yang punya harta sangat banyak, 1 lembah kambing, unta, sapi. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu innahu atal abros, kemudian datanglah malaikat kepada si abros fi suratihi wa hayatihi, orang yang terkena kusta, yang tadinya kulitnya buruk sekarang sudah bagus. Ya, al abros dalam hayatihi, malaikat datang dalam rupa, seperti rupa orang yang terkena abros kusta ini. Ya. Betul-betul as-surah fil jism, bentuk rupa malaikat sama persis seperti abros dulu. Wal hay'ah fis syaqal wal libas, penampilan dalam bentuk dan pakaian. Wahada huwal farqu bainahuma. Ini yang perbedaan antara surah dan hai'ah. Fisiknya sama dengan si Abros, si Belam. Pakaiannya sama seperti yang dulu dipakai si Abros. Malaikat datang seperti itu. Qal, dan dia berkata, rajulun miskin wa ibnu sabil. Saya ini orang miskin. Saya ini orang yang terputus bekal saat safar. Begitu. Qad inqata'at biyal hibal fis safari. Telah terputus bekal yang bisa menyampaikan saya dalam safar ini. Fala balagha liya al-yawma illa billah summa bi. Kemudian dia meminta kepada Allah. Kemudian tidak akan bisa menyampaikan kepada saya hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan kebaikan. Iya, artinya betul-betul sangat butuh. Kalau sudah pakai nama Allah, berarti orang tersebut kondisinya sudah sangat butuh pertolongan. Saya minta atas nama Allah. Ya. Kata Syekh Utsaimin, rajulun miskin. Malaikat berkata, saya ini orang miskin. Mubtada khobar. Ana rajulun miskin. Saya orang miskin. Ya. Tapi dibuang mubtadanya. Wal miskin al faqir. Miskin itu artinya orang yang butuh. Wasumiyal faqir miskinan, dan orang yang fakir dikatakan miskin. Kenapa? Li'anal faqra askanahu wa adhallahu. Karena kefakiran menjadikan orang itu tenang. Sikap orang yang tidak punya tenang, ya. Wa adzallah, dan menjadi rendah. Dia pun merendahkan dirinya di hadapan manusia. Kenapa? Miskin. Ya. Ya. Berbeda dengan orang yang kaya, ghani. Fil ghalib, secara umum orang yang kaya yakunu indahu quwwah wa harakah. Orang kaya itu punya kekuatan untuk bergerak sana kemari, berbuat sana kemari, karena punya kecukupan. Kalau orang fakir, mau bergerak kemana? Duit tidak ada. Mau berbuat sesuatu, tidak ada yang mendorong dia, karena harta tidak ada. Sehingga dia tenang dan merendahkan dirinya. Itulah sifat dikatakan fakir, karena dia itu orang yang miskin. Ya. Wa ibnis sabil, saya ini orang yang terputus jalan. Apa yang dimaksud terputus jalan? Musafir. Dikatakan musafir, saya orang yang safar. Sumia bidzalik, dikatakan ibnu sabil limulazamatihi litorik. Karena dia terus menerus di atas jalan menuju apa yang dia akan tuju, di atas jalan. Maka dikatakan ibnu sabil. Walihada sumia toirul ma, dikatakan burung air. Maksudnya apa? Karena ibnul ma, dia burung yang selalu membutuhkan air. Mulazamatuhu lahu ghaliba, selalu membutuhkan air. Sehingga kullu syai'in yulazimu syai'a, fa inna yasih ayudaf ilaihi bilafdil bunuwa. Segala sesuatu yang melazimkan kepadanya sesuatu sah untuk disandarkan kepada ibnu, ibnullah. Apa tadi? Ibnu sabil, anak yang selalu berada di atas jalan. Dia jalan terus, ya. Artinya dia menjadi ibnu sabil karena sedang safar. Wa qata'tu, dan telah terputus biyal hibal fi safari. Al hibal al asbab, terputus sebab. Dikatakan habl yutlak ala sabab, karena itu menunjukkan sebab. Sebagaimana firman Allah, falyamdud bisababin ila sama' summal yaqta', li'anna al-habl sabab. Habl itu maksudnya sebab, yang yatawassal bihil insan ila maqsudihi, yang akan menyampaikan kepada tujuan. Karosha yatawassal bihil insan ilal ma'aladhi fil bi'ar, seperti tambang yang akan menjulurkan timba ke dalam sumur. Mari katakan habl, karena dia mengantarkan ember ke sumur untuk diambil air. Habl, hibal. Demikian pula orang ini kehabisan bekal dan sebab yang bisa menghantarkan sampai tujuan. Betul-betul orang susah, ya. Betul-betul orang yang sangat susah. Fala balagha liyal yaum illa billah summa bik. Tidak ada lagi yang bisa al-balagh ay al-wusul, yang bisa menyampaikan hari ini ketujuan saya, illa, kecuali. Siapa yang bisa menyampaikan? Allah. Summa bika, kemudian kamu. Maksudnya bika, dengan meminta kepadamu. Sehingga orang ini terpaksa, kata Syekh Utsaimin, fal mas'alatu fiha darurah. Terpaksa minta. Karena memang asalnya minta-minta itu haram. Meminta harta-harta manusia itu haram tanpa sebab. Boleh minta kalau darurat. Sehingga pekerjaan yang tercela, kerjanya itu jadi tukang ngemis, ya. Sehingga nanti di hadapan Allah datang dalam keadaan wajahnya tidak punya daging. Oleh karena itu, kecuali darurat. Darurat boleh seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa saya minta kecuali kemudian saya minta kepada Allah, kemudian saya minta kepada Anda. Orang kaya ini, yakni orang yang sudah diberi oleh Allah unta-unta yang sangat banyak. Satu lembah, kalau seandainya dia ngasih satu ekor untuk melanjutkan safar, bermanfaat. Tapi lihat apa kata orang ini. Faqal, orang itu menjawab, al-hukuk kathirah, hak-hak itu banyak. Apa maksudnya hak-hak itu banyak? Iya. Sebelumnya orang itu mengatakan, malaikat mengatakan, as'aluka billadhi a'taqal launa. Saya minta kepada kamu, darurat ini, meminta kepadamu harta kamu yang Allah telah berikan kepadamu. Allah yang telah memberi launal hasan, kulit yang bagus, wal jildal hasan, warna yang bagus, kulitnya juga bagus. Saya minta atas nama Allah yang telah memberi kamu warna kulit yang bagus, wal jildal hasan, kulit yang bagus, wal mal, dan telah memberi kamu harta. Apa itu? Ba'iron. Saya minta satu ekor unta. Ataballahu bihi fi safari, yang akan menyampaikan saya sampai pada tujuan saya. Satu ekor saja. Kata Syekh Utsaimin, as'aluka billadhi a'taqal launal hasan wal jildal hasan. As'ual huna laisa su'al istighbar, bal su'al istijdad. Permintaan yang itu bentuknya meminta sesuatu didatangkan. Tolong selamat berikan saya, tolong berikan saya, ya. dengan sesuatu yang Allah telah memberi kepadamu nikmat. As'aluka billah, diingatkan as'aluka billah li ajli ayat kurah bi nikmatillah, supaya orang ini ingat nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Iya. Namun barakallahu fikum fa fihi ikhra lahu alal i'ana. Si malaikat ini dalam rupa orang yang kena abros betul-betul menyampaikan kepadanya bantuan. Lihat dal miskin, karena miskin. Li'ana ujama bai amrain, orang dalam kondisi dua keadaan, miskin dan kaunuhu ibnu sabil. Miskin ibnu sabil lagi. Fa fihi sababan, dua sebab. Yaqtadiyan al-i'ta, yang menuntut seharusnya orang ini memberi. Tetapi apa? Yang kedua, dia minta hanya satu ekor dari satu lembah. Yadulu ala anal abras u'tiyal ibil wa ta'bir ishaq ibil awil baqar min babi wa. Berarti di sini menunjukkan al abras diberi seunta, ya. Karena dalam kisah seperti ini, sebagaimana tadi Ishaq bin Rahuyah ragu unta atau sapi. Ataballahu fi safari, unta yang bisa menyampaikan perjalanan saya. Laisa atyabul ibil, bukan minta unta yang paling baik. Inama, namun cukup unta yang bisa menyampaikan saya ila ahli faqat, bisa sampai ke keluarga saya saja. Tapi apa jawaban si Abros? Al-huquq kathir, hak-hak yang harus saya tunaikan banyak. Hadal mal alladhi indi, harta yang ada pada saya muta'alik bihi hukukun kathirah, sudah ada yang berhak mendapatkan. Laisa haqqa, ini bukan haknya kamu, ini bukan haknya kamu. Barakallahu fikum, ini bukan haknya kamu. Faqad fatanasa, si Abros pura-pura lupa, ya. Tidak mau memberi kepada orang ini bantuan walaupun seekor unta. Demikianlah orang yang Allah Ta'ala uji dengan keberhasilan lalu tidak bersyukur menolong orang yang membutuhkan. Dan kita lanjutkan pada kisah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.